sering bertatapan muka. Namun cinta kita akan tetap membara, bakar, bakar beda antara kita. Kau yang selalu hiasi hari-hariku, terus menghiburku saat diriku jatuh. Yang ku harap kini dapat hentikan waktu.